حديث كتاب الله وخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخذ في الله عزنا الله وإياكم جميعا Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kenikmatan karunia yang ini semua adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak cuma-cuma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab atas segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu seorang muslim yang bijak, seorang muslim yang mengerti dan memahami, niscaya tidak akan membuang dan menyia-nyiakan waktu, tapi akan menggunakannya dengan baik dan akan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang memberikan nikmat. Akhwat fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat Jumat bagi wanita, yang secara ringkas bisa kita sebutkan bahwa bagi wanita dia tidak terkena beban kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi ketika mereka melaksanakan sholat Jumat bersama dengan kaum lelaki, maka menggugurkan bagi dirinya untuk sholat zuhurnya. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini adalah tentunya untuk kemaslahatan hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika hambanya ini melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, bahwa hal-hal yang terkait dengan masalah perginya seorang wanita ke masjid telah kita sebutkan sebagaimana pembahasan ketika seorang akan menghadiri sholat berjamaah, yang ada beberapa hal yang memang sangat perlu untuk diperhatikan. Di antaranya harus menggunakan penutup aurat yang sempurna, kemudian menghindari diri dari menggunakan parfum yang sangat menyengat. Sehingga dalam riwayat disebutkan, seorang wanita yang menggunakan parfum seperti ini diperintahkan untuk pulang dan untuk mandi. Ini beberapa ringkasan dari apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan sedikit tambahan, yakni ma yastahibbu fi'lihi fi yaumil jum'ah, apa yang dianjurkan untuk mengerjakannya pada hari Jumat. Kita tahu bahwasanya hari Jumat sebagian orang yang sudah kadung rusak akidahnya, yang sudah kadung rusak pemahamannya, mereka menganggap atau meyakini bahwa pada hari ini adalah hari keramat. Kita katakan hari ini hari yang mulia, karena kalimat keramat dalam keindonesiaan dia memiliki definisi yang lebih khusus. Walaupun kita katakan karomah, kemuliaan, hari Jumat hari yang mulia. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna min afdali ayyamikum yaumil jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Apa di antara keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan hari Jumat? Kata Rasulullah SAW, fihi khuliqa Adam. Pada hari itu, hari diciptakannya Adam. Wa fihi qubida. Dan pada hari itu pula, yakni pada hari Jumat, Nabi Adam dimatikan. Kemudian wa fihi nafakhatu. Dan pada hari itu pula ditiupkannya sangkakala. Wa fihi sa'iqatu. Dan pada hari itu pula lah ditiupkan sangkakala yang kedua. Daripada sangkakala yang pertama pada hari Jumat, sangkakala yang kedua pun pada hari yang sama. Dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang disebutkan tentang akan tibanya hari kiamat, yaitu pada hari Jumat. Cuman sangat disayangkan sekali ketika seorang dia mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan di dalam syariat. Sebagian orang dia mengkhususkan untuk sholat tahajud pada hari Jumat saja, pada hari yang lain tidak. Karena menganggap pada hari Jumat hari yang istimewa, sehingga diistimewakannya dengan cara seperti ini. Tapi kalau seorang dia pada malam Jumat, di hari Kamis, dia terasa ingin sekali untuk bangun di sholat malam, maka bukan ini yang dimaksudkan. Tetapi seorang yang seolah-olah pada hari yang lain tidak, tetapi khusus pada hari Jumat dia menetapkan. Bahkan sebagian orang dia mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan dalam syariat, yakni sholat berjamaah khusus pada hari Jumat. Artinya sholat jamaah yang lima, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Pada hari yang lain tidak. Atau ada yang lain menetapkan pada hari Jumat, yakni untuk melakukan ziarah kubur. Ziarah kubur sunnah. Tetapi ketika menetapkan harus pada hari Jumat, ini yang harus dicari dan dicermati serta disimak kembali, adakah hal ini pengkhususan di dalam syariat yang mulia. Ada kali yang menetapkan pada hari Jumat atau pada malam Jumat, mereka mengadakan yakni semalam suntuk tidak tidur. Dan seluruhnya ini adalah sesuatu yang merupakan tindakan dan perbuatan takalluf ataupun tasyaddud, yang syariat tidak membebankan bagi hambanya untuk perkara yang seperti ini. Tetapi jangan dipahami ungkapan saya ini bahwasanya tidak bolehnya seorang sholat malam pada malam Jumat, bukan. Tidak bolehnya seorang dia sholat berjamaah pada hari asar pada hari Jumat, bukan. Tetapi yang dimaksudkan pada kalimat ini adalah mengkhususkan, karena syariat tidak mengkhususkan. Bahkan ada sebagian tempat yang ketika sholat subuh dia mengkhususkan dengan ayat sajadah. Seolah-olah itu kalau pada hari Jumat pagi, Jumat pagi dia harus membaca ayat sajadah. Nah, seperti ini, penetapan-penetapan seperti ini bukan penetapan yang datang dari syariat. Tetapi kalau seorang imam, dia pada hari Jumat, dia membaca seperti ini dengan harapan, karena di dalamnya begitu banyak peringatan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi pada hari kiamat. Sebagai bentuk, yakni tadzkirah. Maka seperti ini bukan dikerjakan pada setiap hari Jumat. Tetapi boleh jadi dikerjakan pada hari yang lain, hanya di hari Jumat itu mengingatkan. Karena disebutkan pada kalimat sebelumnya, yakni wafihi nafkhatu, wafihi sa'iqatu. Pada hari itu ditiupkan sangkakala yang pertama, dan pada hari itu pula ditiupkan sangkakala yang kedua. Oleh karena itu, seluruh bentuk pengkhususan yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka setiap seorang muslim hendaklah memeriksa dan mencari kembali apakah benar pengkhususan seperti itu ada disyariatkan di dalam Islam itu sendiri. Kalau tidak, maka tidak layak. Karena Islam ini telah sempurna. Rasulullah SAW datang kepada umat ini membawa seluruh apa yang menyebabkan kebaikan, dan memperingatkan seluruh apa yang menyebabkan keburukan. Tidak ada satupun sesuatu yang akan menyebabkan kebaikan kecuali Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada manusia. Dan tidaklah ada sesuatu pun keburukan yang kalau dilakukan oleh seseorang akan menyebabkan padanya terkena ancaman Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah SAW pun telah menjelaskannya. Maka terkait dengan menetapkan, mengkhususkan sesuatu yang tidak ada ketetapan dan tidak ada kekhususan, maka adalah setiap muslim harus bersikap selektif. Karena inilah cara beragamanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, yakni yang telah dijadikan sebagai panduan oleh kaum muslimin dari sejak zaman dahulu sampai hari ini. Saudaraku yang saya cintai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selanjutnya, fa aqsiru alayya min as-salati fihi. Dan hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari itu. Di sini tidak disebutkan dengan jumlah-jumlah tertentu. Apakah 100, apakah 1000, apakah 1 juta ataukah 7 juta, tidak. Tetapi disebutkan, maka perbanyaklah bersolawat pada hari tersebut. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang dalam hal ini juga menetapkan dalam bentuk jumlah, berarti seorang telah membuat syariat baru tanpa ia menyadarinya. Saudaraku yang saya kasihi dan saudaraku yang saya cintai, maka memperbanyak solawat pada hari Jumat adalah merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat yang seperti apa? Tentunya selawat yang datang dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhadz billah azanallahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau, fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Karena sesungguhnya solawat kalian adalah diterima dan sampai kepadaku. Qalu, para sahabat yang menyaksikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa turadu alayka salatuna wa qad arimta. Bagaimana solawat kami sampai kepada engkau ya Rasulullah sementara engkau telah menjadi tulang, engkau telah punah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Inna Allah Azza wa Jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajzad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengharamkan atas tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Saudaraku yang saya cintai, ini di antara keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait dengan hari Jumat. Maka ketika seorang dia memperbanyak solawat, itu adalah merupakan perkara yang disunahkan di dalam syariat yang mulia. Kemudian selanjutnya adalah qira'atun suratul kahfi. Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Walaupun sudah kadung beredar dan sudah seolah-olah menjadi budaya dan tradisi, seolah-olah pada malam Jumat mengkhususkan surat Yasin. Sebenarnya kita tidak melarang membaca surat Yasin dan kita tidak mencegah orang membaca surat Yasin. Tetapi perlu dipahami Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Kalau surat Yasin ada yang baca, karena Al-Quran di dalamnya adalah pedoman hidup, panduan bagi seorang muslim. Dan di dalam surat Yasin itu sendiri bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dipahami bahwasanya tidak dibolehkannya membaca surat Yasin. Kalau seorang dia membaca Al-Quran satu minggu misalnya dia khatam, ternyata kebetulan pada malam Jumat dia sampai pada surat Yasin, maka tidak mengapa. Jangan kemudian, kemarin saya dengar Ustadz Hang di radio Hang itu tidak boleh membaca surat Yasin pada malam Jumat. Salah. Maka perlu dilihat ucapan seperti ini. Yang dimaksudkan mengkhususkan, karena saya katakan di awal, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan dalam syariat, maka tanpa disadari telah membuat syariat baru di dalam din yang mulia ini. Alasannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan din ini dari segala sisinya. Ikhwan, a'azallahu wa iyyakum jami'an. Terkait dengan disunahkannya membaca surat Al-Kahfi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, man qara'a suratul kahfi, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada hari Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ucap Yasin pula tadi ya. Apa biasa keliru, tapi tidak sengaja membuat keliruan. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terangi dengan cahaya, yakni antara Jumat yang satu dengan Jumat yang akan datang. Sungguh luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah untuk mengkhususkan. Padanya ada pengkhususan, pengkhususan yang datang dari syariat. Maka ketika seorang mengkhususkan pada malam Jumat, mengkhususkan baca surat Al-Kahfi, dia tidak salah. Tapi jangan dipahami kalau begitu kita baca surat Al-Kahfi saja, yang lainnya tidak usah, bukan, salah. Karena memang ada kalanya memahami sebuah hadis sangat penting sekali. Karena ketika salah memahaminya, salah mengamalkannya. Kalau salah mengamalkannya, salah pula mendakwakannya. Salah mendakwakannya, maka menjadilah kerusakan secara umum bagi dirinya dan juga bagi orang-orang lain. Berapa banyak orang yang menggunakan hadis yang sahih, tetapi ketika salah memahami, salah pula mengamalkan. Salah mengamalkan, salah pula mendakwakan. Akhirnya karena salah mendakwakan, kerusakan yang terjadi. Salah satunya ini, bahwasanya syariat menetapkan, disunahkannya, dicintai dan disukai untuk yakni mengkhususkan pada malam Jumat membaca surat Al-Kahfi yang Rasulullah SAW menyebutkan adha'a lahu minan nur, akan diterangi dengan cahaya. Sangat menggembirakan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya, al-iktsaru minad du'a wa tahri sa'atil ijabah, yakni memperbanyak doa pada hari Jumat dan dia berusaha untuk mencari waktu-waktu yang mustajab, mencari waktu-waktu yang mustajab. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih, hadis dari Jabir. Dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, "Yaumal jum'ati isnatani asyratu sa'atan." Hari Jumat itu 12 jam. Hari Jumat itu 12 jam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seorang dari kalangan hamba-hamba yang muslim yang mendapati hari itu yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang dia inginkan illa atahu iyyahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang dia minta." Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faltamisuha akhiru sa'atin ba'da salatil asr." Maka carilah ia, yakni hari atau saat yang mustajab itu, yakni saat setelah sholat asar. Ini merupakan keringanan dari Rasulullah SAW. Disebutkan di antara 12 jam, kemudian Rasulullah memberikan spesifikasi, yakni waktu setelah asar. Maka ini di antara kekhususan-kekhususan dan ketetapan-ketetapan yang ketika seorang muslim sangat layak untuk dia mengikuti ketetapan yang datang dari sunnah, mengikuti ketentuan yang datang dari sunnah. Tetapi alangkah tercelanya ketika sunnah, ketika syariat menetapkan sesuatu, kemudian dia mengambil yang umum. Tetapi ketika syariat menjelaskan secara umum, dia menetapkan sesuatu menurut ukuran dirinya. Ini termasuk adalah perbuatan yang sangat-sangat tercela di dalam din yang mulia ini. Saudaraku yang saya cintai, kemudian berikutnya setelah kita nyebutkan terkait hal-hal yakni sholat Jumat, hukum melaksanaannya, adab-adab yang terkait padanya, maka kesimpulan singkat dari pembahasan yang terakhir ini bahwa kalau seorang dia akan mengkhususkan tentang hari Jumat, maka dia boleh mengkhususkan dengan membaca surat Al-Kahfi di hari tersebut. Jadi bukan mengkhususkan pada bacaan-bacaan yang lain. Yang kedua, pengkhususan yakni memperbanyak membaca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat. Ini merupakan bentuk pengkhususan tapi bukan dari sisi jumlah. Tapi mengkhususkan dengan memperbanyak sholawat. Dan kemudian yang ketiga, bahwa pada hari itu hendaklah setiap muslim berusaha untuk senantiasa yakni memperbaiki amalannya. Karena di sini ada peringatan, pada hari itulah akan ditiupkannya sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Kalau kita sadari, jangankan terjadinya hari kiamat, saat genting di mana mungkin ada musibah yang datang ke tempat kita, misalnya berupa kebakaran atau yang seterusnya, maka pada saat yang sangat genting seperti ini, orang biasanya sulit untuk mengingat saudaranya. Yang dia ingat bagaimana dirinya selamat. Boleh jadi mungkin dia ingat anaknya, karena saking paniknya dia pikir yang dia angkat anaknya ternyata bantal yang dia gendong. Karena memang kondisi yang seperti ini itulah gambaran bagaimana kalau nanti terjadinya pada hari kiamat. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi setiap muslim menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang Salatul Aidain linnisa, salat hari raya, dua hari raya bagi wanita. Sebenarnya pembahasan ini mungkin sudah sering kita dengarkan dan mungkin dalam beberapa pembahasan berulang-ulang. Tapi mudah-mudahan dengan seringnya berulang maka akan makin mengokohkan ingatan kita dan akan makin memudahkan kepada kita untuk mengingat sesuatu yang memang karena jarangnya waktu itu atau jarangnya perbuatan itu berulang. Karena dia berulang hanya dalam setahun sekali. Oleh karena itu penting untuk senantiasa kita pelajari dan kita ketahui. Adapun sholat Id, baik Idul Adha atau Idul Fitri bagi wanita, adalah dia perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Bahkan dari beberapa hadis dan beberapa asar yang menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat menggerakkan mereka, sangat memberikan anjuran kepada mereka. Bahkan bagi baik wanita yang masih perawan ataupun yang sudah nikah, atau baik mereka yang dalam keadaan haid, hanya sekedar untuk menghadiri yakni diadakannya di mana tempat sholat diadakan. Oleh karena itu tentang sholat itu sendiri adalah perkara yang sudah masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Walaupun memang tidak setiap saat, tetapi setahun sekali dia berulang. Akan tetapi anjuran-anjuran yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sangat jelas dan sangat nyata tentang anjuran perkara tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Atiyah, dia mengatakan, "Kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id." Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Id. Sehingga kami diperintahkan keluar dari perempuan-perempuan muda atau yang sudah menikah. Bahkan diperintahkan hatta takhrujal khuyut, sehingga para wanita-wanita yang dalam keadaan haid. Dan mereka, para wanita-wanita yang dalam keadaan haid, maka mereka diperintahkan agar berada di belakang. Belakang wanita yang sedang melaksanakan prosesi sholat itu sendiri. Dan diperintahkan falyukabbirunna takbirihim, dan hendaklah mereka mengikuti takbir sebagaimana takbirnya mereka. Dan mereka berdoa seperti mana mereka berdoa, mengharapkan keberkahan dan kesucian pada hari itu. Hadis yang mulia ini memberikan dorongan dan memberikan saran yang sangat kuat kepada kaum wanita agar tidak meremehkan tentang pelaksanaan sholat id itu sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, di mana diriwayatkan seorang wanita menanyakan, ya Rasulullah, alayya ihdana ba'sa idza lam yakun laha jilbaban alla takhruj, di antara kami boleh jadi ada yang tidak memiliki jilbab. Kemudian yang mengatakan, apakah kita juga harus keluar? Maka Rasul mengatakan, litulbisha sahibatuha, hendaklah saudara wanita itu atau seorang wanita itu meminjamkan kepada saudaranya yang lain dari jilbab yang dia milikinya. Agar apa? Falyashhadna alkhair wa da'watal mu'minin, agar mereka menyaksikan kebaikan dan doa dari kaum mukminin. Akhafillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun sifat-sifat tentang pelaksanaan salat Id secara umum bisa kita ringkas bahwasanya dalam pelaksanaan salat Id, pertama tidak adanya azan dan iqamah. Walaupun azan secara umum ditegakkan atau azan itu biasanya dikumandangkan untuk pelaksanaan sholat itu sendiri, tapi dalam hal ini khusus tidak adanya tidak adanya azan dan iqamah pada pelaksanaan sholat id. Yang kedua, tidak ada yakni sholat sunnah sebelumnya dan sesudahnya. Jadi begitu dia sholat maka telah selesai. Yang ada ketika itu disunnahkan untuk menghadiri yakni apa yang disampaikan oleh khatib berupa nasihat, tausiah. Walaupun perkara seperti ini tidak mengapa bagi seorang untuk meninggalkannya, tapi bukan berarti dalam hal ini yakni meninggalkan begitu saja, karena tentunya dalam tausiah ada hal yang berfaedah dari nasihat-nasihat dari khatib yang akan menyampaikan khutbahnya itu sendiri. Kemudian berikutnya, bahwa dalam pelaksanaan sholat itu sendiri bedanya adalah tentang takbir. Pada sholat, pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram ditambahkan dengan 7 kali takbir. Berarti kalau ditambahkan dengan takbiratul ihram ada berapa takbir? 8 takbir. Begitu juga pada rakaat yang kedua, setelah takbir intiqal, yakni pembeda dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, ditambahkan 5 kali takbir, sehingga kalau ditambahkan jumlahkan menjadi 6. Kemudian apa yang dibaca antara takbir satu dengan takbir berikutnya? Tidak ada bacaan secara khusus dalam takbir. Intinya dia boleh membaca zikir-zikir yang dibaca secara umum berupa tasbih, berupa tahmid dan takbir. Tapi bacaan yang berurut secara khusus maka di sini tidaklah disebutkan dan tidak ada pengkhususan padanya. Kemudian yang kedua, bagaimana, apakah takbir itu dengan mengangkat tangan atau cukup dengan ucapan? Takbir yang pertama berupa takbiratul ihram maka dia harus mengangkat tangan. Adapun takbir setelahnya maka ada perbedaan dalam pelaksanaan. Riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika takbir pada salat hari raya Id atau salat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan pada takbir yang 7 tadi itu. Begitu juga pada takbir yang 5 yang pada rakaat yang kedua. Tapi ada sahabat yang dia mengangkat tangan, Ibnu Umar. Dia mengangkat tangan pada takbir-takbir yang 7 dan takbir yang 5. Maka dalam hal ini adalah kita katakan fa inna khairul hali hali Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa mencela bagi orang yang mengangkat tangan ketika takbir, yakni takbir pertama, kedua, ketiga, sampai pada yang ketujuh. Ya, karena biasanya memang sudah menjadi sesuatu yang lazim dalam perkara fikih, senantiasa ada padanya, yakni perbedaan pendapat. Selagi perbedaan pendapat itu berdasarkan kepada dalil, maka tafadhol. Dan dalam hal ini tidak menyebabkan, tidak semestinya seorang itu menjadi bermusuhan, tidak semestinya seorang itu tidak menghilangkan saling sapa, atau kemudian menghilangkan saling mengucapkan salam, tidak seperti ini. Akhad fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun perkara yang lain diantaranya adalah bahwa ketika salat Id, maka yang salat Idul Fitri, maka boleh dia mengakhirkan, tapi tidak sampai akhir jauh, karena waktunya adalah waktu salat duha. Pelaksanaan salat Id yakni waktu duha, jadi tidak sampai sehingga mengakhirkan sekali. Hanya diakhirkannya boleh jadi ketika salat Idul Fitri ada masih saudara kita yang belum menunaikan zakatnya, sehingga ada kesempatan bagi dia untuk menunaikan zakatnya. Sementara untuk sholat Idul Adha disegerakan, tapi bukan berarti disegerakan belum sampai waktunya, bukan. Disegerakan maksudnya apa? Agar segera dilakukannya penyembelihan hewan kurban, sehingga pada hari raya kurban disunahkan untuk menahan, untuk berpuasa, tapi bukan puasa secara syar'i, puasa secara bahasa. Karena ini puasanya hanya sampai setelah selesai sholat Idul Adha. Adapun Idul Fitri justru disunahkan untuk dia memakan, untuk dia makan terlebih dahulu, apakah dia tamar atau yang sejenisnya. Nah, kita maklum ketika Idul Fitri sebulan penuh dia telah berpuasa, maka Islam sangat bijak sehingga pada hari raya Idul Fitri disunahkan untuk dia mengisi dulu perutnya dengan sesuatu yang bisa dia masukkan ke dalam perutnya. Kemudian diantara adab yang lain disunahkan, sangat dianjurkan sekali, ini yang sering ditinggalkan, bertakbir ketika menuju ke musholla. Hari ini biasanya ya memang itulah yang sudah terjadi dan sudah kadung terjadi. Justru sebaliknya, ketika menuju ke musholla tak ada seorang pun, kalaupun ada sedikit, yakni yang mengucapkan takbir secara beramai-ramai. Maka bagi seorang yang telah memahami dan telah sampai ilmu, tidak mengapa mungkin ketika itu satu keluarga, suami, istri, anak pergi ke musholla, dia memulainya dia dengan takbir-takbir dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha mencari jalan lain kalau sekiranya mudah, mencari jalan lain. Tapi kalau memang jalannya cuma satu, enggak ada jalan lain, ya macam mana membuat jalan repot dulu jadinya. Kalau ada jalan lain, maka disunahkan untuk mencari jalan lain ketika antara pulang dan perginya. Akhafillah azanallahu wa iyyakum ila beberapa hal yang sangat penting. Adapun terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha, di mana ada hadis yang menyebutkan bolehnya bagi para wanita anak-anak untuk dia mendendangkan. Nah, cuman kali mendendangkan itu biasanya di telinga sudah lain bahasanya ya. Kalau mendendangkan itu biasanya ya dangdut, apalagi pop, rock dan lain-lainnya. Jadi apa bahasanya kira kalau bukan mendendangkan itu? Syair ya, mengiramakan ya. Sepakat. Ya sekitar itulah ya. Menyenandungkan ya. Ya menyenandungkan lagu, kata Ikhwan kita, menyenandungkan lagu ya, bukan menyandungkan lagu. Ya. Menyenandungkan lagu yang tidak padanya mengandung unsur-unsur kesyirikan, atau perkataan-perkataan yang mengarah kepada seks atau jima dan sejenisnya. Tapi ya sekedar syair-syair yang mungkin membangkitkan, di mana ketika pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah sedang di rumah, ada budak yang dia sedang menyenandungkan, yakni syair-syair buat, yakni syair-syair membangkitkan apa namanya semangat dalam peperangan. Kemudian datang ketika itu Abu Bakar Ash-Shiddiq, ayahnya. Dan dilihat dari raut mukanya itu Abu Bakar tidak suka. Sehingga dia mengatakan, seruling setan, mismaru syaitan indi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seruling syaitan ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, tapi Nabi Rasulullah alaihi wasallam tidak melarangnya. Tapi ini terbatas. Bukan berarti ini, ini menjadi dalil ini. Ternyata boleh juga dalam Islam bermusik-musik ria. Bukan. Karena ada batasan-batasan. Dan kita lihat hari ini, ada orang menggunakan dalil yang benar, tapi prakteknya salah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oleh karena itu, sangatlah penting saya katakan di awal, memahami tentang hadis bagaimana yang dikehendaki. Karena hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakununa min ummati aqwamun yastakhilluna al-qira wal harir wal khamru wal ma'azif. Akan tiba masanya atau akan datang saatnya di kalangan umatku satu kaum yastakhilluna al-qira, mereka akan menganggap halal yakni perzinaan, menganggap halal pelacuran. Berarti hukum asalnya apa? Haram, memang haram. Kemudian wal harir, yakni harir, kain sutra. Harir, kain sutra, akan dianggap halal. Dan mungkin sekarang malah menjadi tren kalau orang pakai baju sutra ya. Harganya mahal, ditengoknya berkilat-kilat kayak ular bilis, lalat bilis gitu ya. Ya berkilat-kilat seperti ini. Akan datang masanya. Apakah telah datang masanya? Sebagian orang sudah menyaksikan. Wal khamra dan khamar. Kemudian yang terakhir wal ma'azif, musik. Berarti hukum asalnya apa? Haram, karena yastahilluna akan dianggap halal. Berarti hukum asalnya haram. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bantah, kan masa Islam enggak ada hiburan? Terlalu rendah sekali untuk mengatakan hiburan dalam Islam hanya dengan seperti itu. Hiburan itu relatif. Ada orang terhibur dengan mancing, ada orang terhibur dengan membaca, ada orang terhibur dengan baca Al-Quran, ada orang terhibur dengan pergi ke mall, ada orang terhibur dengan pakai baju yang bagus. Banyak sekali kalimat kata-kata hibur. Tetapi kenapa dia harus menetapkan harus dengan itu? Ini menunjukkan kepicikan yang ada di kepalanya. Oleh karena itu, anggapan-anggapan seperti ini apa yang pernah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang Kitabul Janais. Hal-hal yang terkait dengan jenazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz yang telah memberikan kajiannya. Kami coba untuk mengangkat satu penelpon dari luar Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana dan dengan siapa, Bapak? Dari hamba Allah di Tanjung Pinang, mau bertanya nih, Pak. Ya, tafadhol. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ada kerancuan sedikit. Saya itu membaca yaitu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Makal bin Yasar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati Al-Qur'an itu adalah yasin. Seorang yang membacanya karena mengharapkan Allah dan akhirat, maka ia akan diampuni. Bacakan surat itu terhadap orang-orang yang sakaratul maut di antara kalian. Demikian dikatakan dalam Tufatul Ahwaji dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi di sini rawi siapa yang kira-kira yang itu bisa doib? Ini kan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Mungkin ada rawi yang lain yang tidak, entah yang tidak sikoh atau gimana. Cuman di sini nggak disebutkan, cuman disahkan aja oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Untuk itu terima kasih Pak Ustadz ya. Kami mau minta rawi yang kira-kira yang tidak sikoh di dalam hadis tersebut itu rawi atas nama siapa itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz. Baik, Bapak yang hamba Allah di Tanjung Pinang yang menyebutkan tentang sebuah hadis dari Ma'qal bin Yasir. Dalam hal ini mungkin nanti dalam rubrik hadis kita akan bahas dalam masalah seperti ini, karena tidak hadir di ingatan saya. Dan tentang apa yang Bapak sebutkan, hadis yang diriwayatkan dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, pembahasan yang tadi saya maksudkan bahwasanya ketika seorang dia mengkhususkan, yakni hanya menetapkan di mana seorang dia harus membaca surat itu pada hari malam Jumat, ini yang saya maksudkan. Adapun rawi yang Bapak ingin sebutkan, mungkin insya Allah pada kesempatan yang lain kita bisa sebutkan agar bisa lebih rinci dan lebih jelas, karena di kesempatan saat sekarang saya tidak teringat secara sempurna tentang apa yang Bapak sebutkan. Mudah-mudahan Bapak memakluminya. Ya, Allah alam. Baiklah, sahabat Hang, dimanapun Anda berada, terutama kepada ibu-ibu, mungkin mic-nya sudah bisa untuk ditanyakan kembali, coba. Mungkin bapak-bapak yang berada di studio 1 ini, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ustaz mau tanya mengenai yang hadis yang Ustaz sebutkan, seorang perempuan yang mengikuti takbir perempuan lainnya. Tolong jelas. Ya, tafadhol. Ya, tadi kita sebutkan terkait ketika seorang wanita yang menghadiri pelaksanaan sholat id, maksudnya ya, para sholat id. Di sini menunjukkan bahwasannya mereka mengikuti takbir seperti mana takbirnya pada hari raya, seperti takbir-takbir dari kalangan kaum musliman. Karena sebelum dilaksanakannya sholat, mereka terus bertakbir dari rumahnya sampai ke tempat lapangannya, sehingga mereka mengikuti takbirnya. Itu yang dimaksudkan takbir, mereka mengikuti takbir-takbir dan mengikuti doa yang dipanjatkan oleh khatib ketika dia berdoa, dan mengharapkan keberkahan pada hari tersebut, pada hari, yakni hari kalau itu hari raya Idul Fitri, atau pada hari raya Idul Adha, di mana Rasulullah SAW yakni menganjurkan mereka untuk menghadirinya hanya mereka menjauhi dan tidak mengikuti pelaksanaan sholat, tetapi mereka ikut yakni mengucapkan takbir seperti itu. Oh gitu. Iya. Iya. Terkait dengan komando, tidak nampak dalam hadis ini adanya komando. Tetapi secara umum mereka mengucapkan takbir. Mereka kita tidak mendapatkan adanya penjelasan, atau saya belum mendapatkan adanya penjelasan bahwasanya ketika mereka takbir ada yang mengkomandoi. Yani satu orang dia membaca, yang lainnya diam, kemudian yang lainnya ganti setelah si komando itu berhenti dari bacaan takbirnya. Tapi intinya bertakbir mereka tanpa ada komando. Dan mereka saling berusaha untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada hari hatta seorang yang haid ketika itu. Iya, seperti itu. Allah alam. Ya, syukran Ustaz. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Tadi di sini ada memperbanyak selawat ya Pak Ustaz. Mm-hmm. Di sini selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada dua. Mm-hmm. Itu mana yang sahih yang dianjurkan gitu ya. Terus yang kedua, tadi kan sholat id ya. Jadi sholat id itu tidak ada sholat sunnah sesudah dan sebelumnya. Mm-hmm. Sedangkan sholat duha itu bagaimana gitu Pak Ustaz? Gitu. Okay. Satu lagi Pak Ustaz, sebentar. Bismillah. Menghitung Jumat itu dimulai dari kapan Ustaz? Ini terkait dengan yang tadi dibahas, yaitu akan dikabulkannya apa yang diminta, terutama setelah sholat asar. Iya. Yeah. Jazakallah. Baik. Tafadhol Ustaz. Yang pertama tentang sholawat, tadi disebutkan ada dua, tapi tidak disebutkan jenisnya. Intinya solawat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah solawat yang dibaca secara sempurna atau hanya seperti ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mencukupkan itu misalnya, maka ini merupakan ucapan solawat, atau membaca secara sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad terus sampai selesai, ini juga merupakan ucapan selawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Adapun ucapan selawat ketika seorang mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam disebut apa? Allahumma shalli alaihi, atau ucapan Allahumma shalli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, maka itu pun dalam masih yakni bingkai-bingkai apa yang dimaksudkan dengan selawat itu sendiri. Ya, ini terkait dengan selawat. Kemudian yang kedua, ada tiga. Waktu. Bukan yang ketiga yang waktu. Yang kedua tadi. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah terkait dengan ketika Id. Kalau sholat duha, maka dia mengerjakannya. Ketika dia mengerjakan sholat duha, karena dia umumnya mengerjakan sholat duha, dia mengerjakan sholat duha bukan sebagai bentuk perbuatan qobliyah Id, bukan. Tetapi pelaksanaannya sholat duha hanya dikerjakan setelah atau sesudah sholat Id. Hanya perlu dipahami bahwasanya sholat sunnah yang seperti ini, maka yang utama adalah dia kerjakan di rumahnya. Yang utama dikerjakan di rumahnya. Seperti mana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya, hampir-hampir seluruhnya dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat fardu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan sunnah pada asalnya adalah tersembunyi. Amalan sunnah pada asalnya tersembunyi, kecuali ada penjelasan, ada keterangan bahwasanya amalan tersebut dikerjakan secara terbuka. Seperti contohnya apa? Tadi dalam takbir. Takbir itu amalan zikir. Hukum asal perbuatan zikir seperti ini adalah tersembunyi. Tapi ada keterangan, seperti takbir dalam hari raya dikerjakan dengan keras, dengan terang-terangan. Ini merupakan pengecualian dari keumuman sebuah perintah. Jadi kalau dia mengerjakan sholat yang disebutkan sholat duha, maka dia tidak masuk dalam kategori pelaksanaan sholat qobliyah Id, bukan, atau ba'diyah Id, hanya dikerjakan sebelum atau setelah Id itu sendiri, karena waktunya adalah waktu duha itu sendiri. Ini terkait dengan tidak adanya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, hanya sholat duha. Ini berdasarkan keumumannya, mungkin bisa saja dia dikerjakan di sebelumnya atau sesudah sholat Id itu sendiri. Hanya yang lebih selamat adalah seorang mengerjakannya di rumahnya, baik setelahnya atau sebelumnya. Adapun tentang menghitung hari, kalau dalam tahun hitungan bulan-bulan Hijriah, kapan dimulainya hari? Ketika terbenamnya matahari. Kapan berakhirnya? Ketika tenggelamnya matahari. Jadi terbenam dengan tenggelam sama ya. Sama ya. Antum ini bikin bingung orang itu. Iya, terbenam tenggelam ya. Itulah hitungan hari. Hanya tadi kan disebutkan, mungkin yang dimaksudkan oleh akhwat yang tanya, kan disebutkan ada 12 jam. Ya kan, 12 jam. Berarti ketika terbenam dan terbit dan tenggelamnya matahari, itulah yang menjadi ukuran hari Jumat. Kenapa? Karena ada pengkhususan. Apa tadi yang Rasulullah katakan? Yani hendaklah kamu cari waktu setelah sholat asar. Ini lebih menspesifikasi, menjelaskan bahwasanya waktunya itu adalah khusus tentang doa tadi siang. Tetapi bahwasanya hari Jumat yang beredar dari mulai tenggelam sampai tenggelamnya matahari. Terbit dan tenggelamnya, afan keliru lagi nih. Terbit dan tenggelamnya matahari itu hitungan hari. Jadi kan kalau kita puasa, mulai kapan? Fajar. Sudah fajar kita sudah menahan. Kapan kita selesainya? Ketika matahari sudah terbenam. Maka itulah satu hari yang dimaksudkan 12 jam dalam hadis yang mulia tadi itu. Ya, seperti itu. Wallahualam. Ya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang berada di studio 4 menjadi jelas adanya. Oh, masih ada yang mau tanyakan? Silakan ibu. Ustaz, mengenai sholat Jumat, mana yang lebih utama bagi seorang wanita yang sedang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut atau mereka mengerjakan sholat zuhur di maktabnya masing-masing. Iya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada dua. Yang pertama, ketika kondisi ibu safar, maka tidak ada baginya, kalau dia laki-laki, tidak ada kewajiban sholat Jumat. Nah, kembali kepada ibu, ibu sendiri tidak ada kewajiban sholat Jumat. Hanya ketika sholat Jumat di tempat atau di mukim, maka itu menggugurkan sholat zuhurnya. Jadi dalam hal ini, yang lebih utama bagi seorang wanita adalah dia sholat di tempat di mana dia tinggal. Dia tidak menghadiri sholat Jumatnya. Kecuali mungkin kondisi yang sangat sulit sekali. Gak bisa kalau tidak tidak bersama-sama dengan suaminya untuk menghadiri sholat Jumat misalnya. Mungkin ini kondisi daruriyah. Tetapi secara umum, karena memang keutamaan bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Atau kalau misalnya bukan rumahnya, di mana di kamar dia. Karena kemarin kita sebutkan bahwasanya sholatnya seorang wanita di tempat persinggahannya lebih baik daripada sholatnya seorang wanita di masjid kaumnya. Dan sholatnya seorang wanita di kamarnya lebih baik daripada sholatnya seorang wanita di tempat persinggahannya. Tempat persinggahan maksudnya itu ruang khusus yang biasanya orang miliki untuk menerima tamu. Itu tempat persinggahannya. Ya, seperti itu. Wallahualam. Ustaz, walaupun itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dengan berapa kali fadilah itu, Ustaz? Iya, karena ada kesempatan lain bahwasanya sholatnya seorang di Masjidil Haram, dia sangat tinggi kedudukannya. Tetapi ini adalah merupakan perkara yang khusus di dalam din yang mulia ini. Bahwa keutamaan seorang wanita adalah ketika itu sholat di rumah atau di tempatnya. Adapun dalam perkara yang lain, bahwasanya sholat dengan tawaf, kemudian sholat di sana berupa, karena sholatnya seorang, sholat ketika seorang datang ke Masjidil Haram, dia bukan sholat tahiyatul masjid, tapi melakukan tawaf di sana. Adapun sholat-sholat yang lain seperti selain sholat Jumat, maka dia diperkenankan karena keutamaan yang dimiliki oleh Masjidil Haram itu sendiri. Iya, wallah alam. Ya, syukran Ustaz. Baiklah, kita coba untuk membacakan pesan singkat sekaligus, yaitu berasal dari Aini Batre. Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri? Apa-apa yang tidak termasuk sunah? Ini yang pertama. Kemudian ini mungkin sekaligus kami bacakan. Dan kemudian dari Alia Humairo, Batam Center. Ustaz, bagaimana hukumnya bersilaturahim untuk bermaafan pada hari raya Idul Fitri? Demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terkait dengan sunnah-sunnah yang disebutkan berkenaan dengan Idul Fitri, di antaranya sebagian kita sebutkan tadi, yakni memulai sebelum berangkat dengan memulai dengan berbuka. Ya, berbuka sebelum dia berangkat dan memisahkan atau berpulang dan pergi dengan jalan yang berbeda. Dan adapun adab yang lain seperti menggunakan pakaian yang tertutup, menghilangkan parfum yang menyengat, ini adalah adab-adab secara umum. Atau dia ketika dia berangkat dengan baca doa, ini adab secara umum. Ini ketika terkait perginya seorang wanita ke pelaksanaan sholat id itu sendiri. Dan kemudian berusahalah untuk menjaga, yakni bercampur baurnya antara kaum laki-laki dan perempuan. Mungkin sebagian ini adalah merupakan tanggung jawab bagi, kalau kan biasanya ada panitia gitu ya, ada panitia id. Maka panitia adalah membedakan antara tempat bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Jangan sampai laki-laki di belakang kaum wanita, kaum wanita di depan kaum laki-laki. Ya, tetapi hendaklah menjaga adab agar tetap kaum wanita berada pada posisi di belakang kaum laki-laki. Karena saf yang paling utama ketika bersama dengan laki-laki, saf wanita adalah yang belakang. Kecuali ketika mereka bersama-sama dengan kaum wanita, maka saf yang terbaik adalah yang paling depan ketika bersama-sama dengan kaum wanita. Tetapi ketika bersama-sama dengan kaum laki-laki, maka saf yang utama adalah saf yang belakang. Ini beberapa sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hari raya Idul Fitri dan sebagainya tadi kita sebutkan seperti mengucapkan mengeraskan takbir di dalam keberangkatannya bersama dengan teman-teman ataupun keluarganya. Dan di sana tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja, tapi boleh juga kaum wanita karena tidak menunjukkan. Ada sebagian orang mungkin mengatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Kita katakan iya, kalau itu dibuat-buat lembut-lembut, mendayu-dayu sehingga laki-laki yang ada kerusakan pada hatinya akhirnya tambah rusak, jadi rusak kuadrat. Nah, maka seperti ini dihilangkan. Ini dengan membuat, yakni membuat-buat suaranya. Tapi suara yang normal. Seperti tadi bukan jelas suaranya ya, nggak ada dibuat-buatkan, langsung aja lantang gitu. Ustaz, gimana Pak? Ah, kan begitu jelas, jadi nggak kelihatan, nggak kesan seperti itu. Kemudian tentang apakah disunahkan untuk bermaaf-maafan? Disunahkan bermaaf-maafan ketika salah. Karena kalau menunggu hari raya, kita salah bulan Sya'ban misalnya. Kemudian kita akan maaf nunggu pada bulan Sawal. Berapa bulan? Dua bulan lewati, kalau baru berjalan satu bulan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sampaikan umur kita, apa yang terjadi? Ya, musibah pada diri kita. Maka ketika kita memang hari itu salah, kemudian kita minta maaf, itulah yang utama hari itu. Bukan keutamaan, oh kalau minta maaf nunggu hari raya Idul Fitri. Jadi kalau hari raya Idul Fitri seolah-olah semua orang lapang dadanya. Iya. Karena ini seolah-olah menjadi tradisi. Tetapi yang utama adalah begitu salah, dia minta maaf. Dan yang paling baik ketika dua orang bersengketa, yang lebih mendahului untuk membuka diri, meminta atau memberi maaf itu yang baik. Tetapi mengkhususkan, kadang-kadang kita menyaksikan di tengah-tengah kaum muslimin atau di sebagian kaum muslimin, pada hari raya yang pertama, mereka keliling kampung. Sampai-sampai sholat zuhur masjid kosong. Kenapa? Semua orang keliling. Ngapain rupanya? Ya biasa, apa namanya, silaturahmi, minta maaf katanya. Seperti ini, kita tidak menyalahkan minta maafnya, tetapi mengkhususkan waktu itu yang kadang-kadang menjadikan takalluf. Karena boleh jadi tiap orang memiliki kesalahan yang berbeda-beda dan tingkat kesalahannya pun berbeda-beda, waktunya pun berbeda-beda. Ada yang mungkin kesalahannya kecil dan dia barusan dikerjakan. Ada yang kesalahannya besar, yang kalau tidak maaf hari itu maka akan terjadi perkara yang buruk padanya misalnya. Kalau dia tunda harus menunggu setahun yang akan datang, maka sungguh ini merupakan perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai perbuatan ibadah. Perbuatan tercela yang dianggap sebagai praktek ibadah. Perlu dipahami di sini bahwasanya bukan berarti disalahkan, bukan berarti tidak boleh minta maaf pada hari itu. Yang dimaksudkan adalah meminta maaf pada hari itu, kalau memang kesalahannya terjadi pada hari itu, maka hari itulah yang paling utama ketika dia minta maaf. Itu yang dimaksudkan dalam kalimat ini. Ya, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.